بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين صحيح رماتي wa ikhwan al-talabah rahimani wa rahimakumullah. Masih kita membahas wasaya al-ashr, 10 wasiat yang ada dalam surat al-an'am 151, 152 dan 153. Dan sudah dibahas sebagiannya. Min qawlihi qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Katakan, marilah kemari aku bacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, yaitu agar kalian jangan syirik, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, berarti wasiat pertama adalah tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, wasiat berikutnya yang kedua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Al-ihsan ilal walidain. Yang ketiga yang juga sudah dibahas, wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzukukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kalian dan mereka. Tentunya apalagi dengan alasan ar, takut malu, sebagaimana jahiliyah yang membunuh anak-anak perempuan mereka. Idza bushira aduhum bil untha dhalla wajhuhu musfaddan wa huwa kadhim. Ketika diberitakan berita gembira dengan seorang anak yang lahir tapi perempuan, mereka justru menghitam wajahnya, merah padam karena marahnya. Maka imma mereka bunuh wa imma mereka yadusuhu fit turab, mereka kubur hidup-hidup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan dengan wasiat berikutnya agar jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin ataupun karena alasan lainnya. Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan, dan jangan dekati fahishah, dosa-dosa yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini wasiat yang berikutnya dari ayat ini. Yang berikutnya, wala taqtulun nafsal lati harramallah illa bilhaq. Jangan kalian bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak adalah sayyibu zani wa nafsu bin nafsi at-tariku li dinihi al-mufariq lil jama'ati. Yang disebutkan dalam hadis sahih dalam sahih Muslim, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Bahkan muttafaq alaih fi sahihain. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. Seorang yang pernah menikah kemudian berzina, maka dirajam sampai mati. Yang kedua, nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, qisas. Dan yang ketiga, yang meninggalkan agamanya, murtad. Karena hukumnya secara fiqh, yustatabu thalasata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh. Diminta taubat 3 hari, kalau mau taubat. Kalau tidak, maka dia dipenggal lehernya. Zalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Wasiat-wasiat tersebut terkandung dalam ayat pertama yang diakhiri dengan kalimat, demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian memahami. Pada ayat berikutnya Allah berikan wasiat, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik, kata para ulama, adalah tijaratu fih, menggolangnya untuk kepentingan si yatim, untuk kepentingan si anak yatim tersebut. Hatta yablugha ashuddah. Jangan dekati kecuali kalau untuk kepentingan si anak yatim tadi. Hatta yablugha ashuddahu, sampai mencapai ashuddahu. Yang kata Imam Malik, rushd wa zawalu safa ma'al bulugh, kedewasaan, hilangnya kekanak-kanakan bersama baliknya beliau, baliknya anak tersebut. Maka setelah itu tanggung jawab walinya selesai, berikan kepadanya hartanya. Wasiat berikutnya akan kita bahas siang hari ini. Qala wa auful kaila wal mizana, atau dikatakan wa auful kaila wal mizana bil qist. Tepatilah takaran dan timbangan dengan adil. Al-kail mima yukal, dari apa-apa yang biasa ditakar, apakah gandum atau minyak atau apa saja yang biasa ditakar dengan takaran. Wal mizan adalah semua yang ditimbang. Maka tepatilah takaran dan timbangan dengan adil, bil qisth. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ya'muru ta'ala bi'iqamatil adli fil akhdi wal i'ta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini, memberikan wasiat untuk adil dalam mengambil dan dalam memberi. Artinya dalam menjual atau membeli. Tetapi diiringi dengan kalimat, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan kami tidak membebani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Ay, man ijtahada bi adail haqq wa akhdhihi fa in akhta'a ba'da istifragh wus'ihi wa badzala juhdahu fala haraja 'alayhi. Maknanya kami tidak membebani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya adalah siapa yang sudah bersungguh-sungguh menunaikan kebenaran dan mengambil kebenaran. Maka kalau dia salah, keliru, tidak sengaja, ba'da istifragh wus'ihi, setelah mengeluarkan segenap kemampuannya, segenap usahanya, wa badli juhdihi, sudah mengeluarkan upaya-upaya untuk tepat, fala haraja 'alaihi, setelah itu kurang lebihnya tidak mengapa. Tentunya yang namanya ukuran, takaran, timbangan, tidak bisa persis tepat sampai 0,00 sekian. Kan begitu. Itu wajar. Semeter misalnya. Kami beli kain semeter, kamu ukur semeter. Kamu sudah berusaha. Mungkin bisa jadi kurang semili. Atau mungkin lebih semili. Iya kan? Ini namanya ba'da istifragh wus'ihi, setelah mengeluarkan usaha, berupaya untuk tepat, tapi ternyata kurang. Maka kata Allah, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali dengan sekesanggupannya. Maka upayakan setepat mungkin. Kalau seliter, persis seliter. Jangan kurang sedikit pun. Karena ancamannya sangat berat. Allah Subhanahu wa taala mengancam, wailun lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kata Allah, celaka atau neraka wail bagi para mutaffifin. Siapa al-mutaffifun? Al-mutaffifun adalah orang-orang yang kalau membeli minta lebih. Tetapi kalau menjual dikurangi. Idza kalu 'alan nas yastawfun. Tetapi idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia meminta ditimbang oleh orang untuk dia, mintanya lebih, kurang itu, kurang lengkap. Kurang, kurang, kurang. Tetapi giliran kaluhum aw wazanuhum, giliran dia menakar. Kaluhum dari kail, wazanuhum dari mizan. Ketika menimbang atau menakar untuk orang lain, dikurangi. Kata Allah, wailun lil mutaffifin. Celaka. Diancam dengan neraka wail bagi mereka-mereka yang curang dalam timbangan, curang dalam takaran. Maka pada ayat ini Allah berikan sebagai wasiat, auful kaila wal mizan bil qist. Tetapi kalau sudah berupaya, sudah bersungguh-sungguh menakarnya dengan takaran yang sempurna, menimbangnya dengan timbangan yang sempurna, bukan timbangan yang sudah diganti, sudah dikurangi, sudah direkayasa, tapi timbangan yang standar, yang sudah betul-betul diperiksa bahwa itu adalah standar, sudah diakui. Maka tepatilah. Adapun kurang lebihnya, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Setelah berupaya, setelah bersungguh-sungguh tepat, maka kurang lebihnya tidak mengapa. Dimaklumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ini agama yang sempurna. Agama yang penuh kasih sayang. Agama yang Allah turunkan dan Allah maha tahu tentang hambanya. Bahwa hambanya gak akan bisa persis sampai 0,0 sekian. Gak bisa. Gak mampu. Maka berupayalah. Setepat mungkin. Setelah itu dimaklumi. Wa idza qultum fa'dilu. Dan kalau kalian berbicara, fa'dilu. Maka bersikap adillah. Walau kana dha qurba, walaupun terhadap kerabat dekat. Hadza amrun bil adli fil qawli wal fi'l. Ini perintah untuk adil dalam ucapan dan dalam perbuatan. Alal qaribi wal ba'id. Apakah terhadap kerabat dekat ataupun orang jauh? Orang yang masih punya kerabat kefamilian dengan kita ataupun orang yang sama sekali enggak ada hubungan famili, tetap kita harus adil. Apa maknanya adil? Al-adil adalah benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Itu yang namanya adil. Adil adalah sesuai dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau ayat dan hadis menyatakan itu hak, katakan dia adalah di atas kebenaran. Kalau ayat dan hadis menyatakan itu batil, maka kamu katakan dia di atas kebatilan. Apakah dia kerabatmu ataupun dia musuhmu? Apakah dia orang dekatmu atau orang jauh? Berkata Al-Hanafi, al-adlu fil qawli fi haqqil wali wal adu. Tadi ada kalimat yang perlu catatan. Disebutkan hadza amrun bil adli fil qawli wal fi'l. Ini adalah perintah untuk adil dalam ucapan dan dalam perbuatan. Kalau ucapan jelas kalimatnya idza qultum fa'dilu. Sedangkan perbuatan yang mana? Al qawli wal fi'l. Pada ayat yang sebelumnya tadi. Auful kaila wal mizan bil qist, itu juga keadilan. Keadilan dalam berbuat. Ketika menakar, ketika menimbang, ketika mengukur. Enam, adil. Sedangkan dalam ucapan, maknanya adalah tetap di atas kebenaran. Berkatalah Hanafi. Al-adlu fil qawul fi haqqil wali wal adu. Wa la yataghayyar fil ridha wal ghadab. Kata beliau, rahimahullah, yang namanya keadilan dalam berbicara adalah terhadap orang dekat ataupun terhadap musuh tidak berubah. Apakah terhadap orang yang kamu ridhoi atau orang yang kamu marah padanya tidak berubah. Apakah dalam kamu ridho ataupun tidak ridho, emosi atau tidak emosi, tetap di atas kebenaran, tidak berubah. Bal yakunu 'alal haqqi, bahkan tetap di atas kebenaran. Wa in kana dha qurba, walaupun kerabat kamu sendiri. Kalau salah, katakan salah. Fala yamilu ilal habibi wal qarib. Jangan cenderung kepada orang yang dicintai. Jangan cenderung kepada orang yang merupakan kerabatmu, kemudian enggak enak mau mengatakan salah. Ya sesungguhnya ya enggak salah juga sih. Padahal salah. Maka ini namanya tidak adil. Kalau salah katakan salah. Dan khususnya ketika engkau menjadi syahid di pengadilan. Ketika engkau mempersaksikan dengan kesaksian di mahkamah Islamiyah, mahkamah syariah, ketika ternyata yang sedang dituntut, yang sedang diadili adalah saudaramu, familimu, kerabatmu. Apakah benar engkau melihat dia berbuat begini-begini? Kamu melihatnya. Dan kamu tahu itu salah. Tapi kamu mengatakan, saya tidak melihatnya. Saya tidak tahu. Fahadihi syahadatuz zur. Ini adalah persaksian palsu hanya karena orang tersebut kerabatnya. Bersaksi dengan persaksian palsu. Ini dikatakan tidak adil. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau berbicara, adillah. Kalau orang lain berbuat dikatakan salah, kenapa kalau kerabatmu yang berbuat dikatakan tidak salah? Kalau orang lain yang berbuat dikatakan batil, tetapi teman dekatmu ketika berbuat kamu katakan tidak batil. Ini namanya yang tidak adil. Wa idza qultum fa'dilu, kalau kalian berbicara berbuat adillah, maknanya apakah terhadap kerabat dekat atau kerabat jauh, apakah terhadap kawan ataupun lawan, kalau benar tetap dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah, la yataghayyar, tidak berubah. Wa la yataghayyar fi ridha wal ghadab, dan tidak berubah pula ketika marah dan ketika ridha. Biasanya manusia kalau sudah ridha semuanya bagus. Iya kan? Kalau sudah ridha, kalau sudah cinta, semuanya baik. Sebagaimana disebutkan dalam syair, Ainur ridha an kulli aibin kalilah. Ainur ridha an kulli aibin kalilah. Mata yang ridha enggak bisa melihat aib. Bagus semua. Iya kan? Waduh, kalau namanya sudah cinta, sudah enggak ada salahnya aja. Benar semua. Tetapi sebaliknya, ainus sukhti tubdil masawiya. Ainus sukht, mata yang benci, yang kelihatan jelek semua. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan demikian karena memang kebanyakan manusia seperti itu. Ainur ridha an kulli aibin kalila wa ainus sukhti tubdil masawiya. Mata yang ridha tidak bisa melihat kejelekan, enggak bisa melihat kesalahan. Jelas-jelas salah masih mengatakan, tapi itu mungkin terpaksa, tapi itu mungkin anu, mungkin ini begini, mungkin ini begitu. Katakan saja salah. Selesai. Adapun udurnya nomor 2 atau 3 atau nomor 13. Mungkin dia punya udur, tetapi salah, salah. Kunibidina azakumullahu muslimin yang saya hormati. Dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dinukilkan oleh Asy-Syarih rahimahullah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah sesungguhnya itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan membawa kalian kebencian kepada satu kaum menjadikan engkau atau menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Lihat, biasanya orang yang sedang benci, yang memiliki syana'an permusuhan kepada satu kaum, kebencian, biasanya pengennya memuaskan hawa nafsunya. Sikat habis, bunuh semuanya. Padahal bulannya bulan haram. Padahal tanahnya tanah haram. Ini asbab nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah ketika mereka mau haji bersama Rasulullah SAW, para sahabat, sampai di Hudaybiyah dihalangi oleh Quraisy. Dihalangi oleh Quraisy dan kemudian sampai terjadi pembicaraan-pembicaraan dan terjadilah Hudaybiyah. Para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, lima hadhihi daniyah, untuk apa kehinaan ini? Kita harus pulang. Kenapa kita enggak lawan saja? Nahnu rijal. Kami rijal aqwiya, kami orang yang kuat, kami orang yang begini, kami orang yang begitu. Kami siap perang. Kami turunan orang-orang yang siap tempur. Qanibdina azakumullah. Ini musyrikin, kufar, menentang tauhid, menentang rasul, menentang Islam. Yang wajar kalau diperangi. Tapi ketika saatnya tidak tepat, yaitu bulannya bulan haram, tidak boleh kita menumpahkan darah berperang di bulan haram. Yang kedua, tanahnya tanah haram. Enggak boleh kita berburu saja, membunuh buruan enggak boleh, apalagi membunuh manusia. Maka turunlah ayat ini. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian an la ta'dilu, menyebabkan kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrab littaqwa. Berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Berarti apa yang dimaksud tidak adil dalam ayat ini? Ketika kalian melanggar sunnah, ketika kalian melanggar bulan haram, ketika kalian melanggar tanah haram, itu enggak adil. Tidak semestinya kamu memerangi mereka di waktu itu. Tidak semestinya kamu memerangi mereka di tanah haram. Maka jangan. Itu tidak adil namanya. Khonibina a'azakumullah barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti ini, maknanya walaupun terhadap musuh, kalau memang di sini ada aturan syariat, pegang syariat itu. Jangan kalau ke sini pegang syariat, kalau ke sana enggak pegang syariat. Kalau ke sini pegang sunnah, kalau ke sana enggak pegang sunnah. Tetap sunnah. Pernah terjadi ketika ada beberapa orang datang kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Orang itu berbicara, bertanya, berkilah, berhilah. Yang terlihat, ini berarti orang ini bukan ahli sunnah, kan gitu. Keluar syahi. Muridnya menuakan syahi. Kemudian dia berikan kepada Syekh Al-Albani lebih dulu, padahal sebelah kirinya. Sebelah kanannya orang-orang tadi. Orang-orang yang ahlul ahwa tadi. Yang ngeyel tadi. Apa kata Syekh Al-Albani? Al-yamin. As-sunnah walau ala ahlil bidah. Lihat kalimatnya. As-sunnah walau ala ahlil bidah. Tetap sunnah walaupun terhadap ahlil bidah. Disuruh kanan dulu. Walaupun kita benci pada dia. Pada mereka. Orang-orang ngeyel ini tadi. Khamilina azakumullah. Barakallahu fikum. Maka wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'dilu. Artinya jangan sampai melanggar syariat, melanggar sunnah, melanggar agama hanya karena kita emosi. Karena kita benci sama mereka. Seperti Khawarij. Cengkelnya pada penguasa, akhirnya perangi penguasa. Adil atau tidak adil? Tidak adil. Kenapa? Karena mereka masih muslim, masih salat. Apakah halal darahnya? Tidak. Adapun benci, kami benci, kalian benci. Kita benci. Orang-orang yang mukmin pasti benci kepada kezaliman. Pasti benci kepada orang yang tidak adil. Pasti benci kepada mereka-mereka yang na'udzubillah menindas rakyatnya, menginjak rakyatnya, hanya memperkaya dirinya. Kita benci, gak suka dengan orang seperti itu. Tapi kalau kita sampai menghalalkan darahnya, berarti tidak adil. Kenapa? La yahillu damu imri'in muslimin. Ingat pada wasiat tadi. Pada wasiat yang sebelumnya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berarti adil adalah tetap di atas kebenaran, tetap di atas sunnah, tetap di atas syariah, walaupun terhadap musuh, terhadap kawan dan lawan. Itu namanya adil. Jangan mau diseret kepada makna adil yang lain. Karena akhir-akhir ini ada kelompok baru, kelompok hizbiyyin sururiyin yang mengatakan kita harus adil, harus adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Pakai ayat ini. Jadi kalau kita membantah ahli bidah pun harus adil. Kalau kita membantah mereka harus sebut pula kelebihan-kelebihannya. Adil menurut mereka? Jadi ahli bidah itu sesat, menyesatkan, tapi mereka punya kelebihan. Itu adil kata mereka. Ini wallahi bid'atun muhdatsah. Ini bid'ah ahdathatha haula'il hizbiyun, sururiyun, ikhwaniyun, qutbiyun. Bid'ah baru yang diadakan oleh mereka, ikhwaniyun, sururiyun, hizbiyun, yang mereka hatinya, hawa nafsunya pengen merangkul semua golongan sehingga berkata, kalau membantah ahlul bid'ah harus diangkat juga kelebihannya. Ini adil. Jangan sampai kita menyikat mereka dari sisi kesalahannya, penyimpangannya, tapi gak menyebut kelebihannya. Mereka khawarij, tapi mereka jihadnya begini dan begitu dipuji. Mereka sufi, tapi akhlaknya bagus. Mereka mu'tazilah, tapi lihat bagaimana cerdasnya mereka, ilmu mereka. Qudimina'azakumullah, ditanyakan kepada semua masyayikh, para ulama yang hidup saat ini, yang mendengarkan ucapan mereka, gak ada yang mendukung mereka. Semuanya membantah. Bahkan termasuk Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, kalau ketika kita memperingatkan kaum muslimin, hati-hati dari ahli bid'ah, kemudian kita memuji mereka, hilang makna tahdzir. Kata Syekh rahimahullah. Hilang makna tahdzir, makna tahdzirnya hilang. Makna peringatannya hilang. Bahkan bisa jadi berbalik menjadi makna anjuran. Mereka menyimpang, mereka punya kesesatan, tapi mereka punya kelebihan. Punya kelebihan ini, kelebihan ini. Apa kesannya? Kesannya ambillah kebaikannya. Kan begitu. Akhirnya datang kepada mereka. Dapatnya bukan kebaikan, kesesatan. Siapa yang salah? Haula. Yang salah? Ahlul bid'ah. Karena kata Syekh Muhammad bin Hadi dengan tegas menyatakan sururiyun adalah ahlul bid'ah. Mereka mubtadi' bal. Kata beliau. Dengan tegas dikatakan ahlul bid'ah. Qul inna a'udzukum Allah. Maka kalimat wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu bukan maknanya harus adil dalam memuji dan mencela berbarengan. Bukan, tapi maknanya sesuaikan dengan dalil-dalil Quran was sunnah. Sesuai dengan hukum-hukum Allah, sesuai dengan sunnah, maka itu hak dan itu adil. Kalau menyalahi sunnah, menyalahi hukum syariat, maka itu namanya tidak adil. Wa bi'ahdillahi awfu, dan terhadap janji-janji kepada Allah, tepatilah. Qauluhu wa bi'adillahi awfu, kata Ibn Jarir rahimahullah, wa biwasiyyatillahi ta'ala allati wassakum biha fa'awfu. Dan dengan wasiat Allah, yang diwasiatkan kepada kalian dengannya, hendaklah tepatilah. Disebutkan, bahwa kata Ibn Jarir, makna bi'ahdillah dengan janji Allah, artinya dengan wasiat-wasiat Allah yang telah Allah wasiatkan pada kalian. Peganglah. Tepatilah. Wanqadu lidhalik. Hendaklah engkau terikat dengan janji-janji tersebut. Terikat dengan wasiat-wasiat tersebut. Bi'an tuti'uhu fima amarakum bih wa nahakum anha. Yaitu dengan kalian mentaatinya pada apa yang diperintahkan kepada kalian. Dan kalian mentaatinya pada apa yang dilarang terhadap kalian. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati rasulih. Dan hendaklah kalian amalkan, kalian kerjakan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzalika huwa al-wafa'u bi ahdillah. Itulah yang dikatakan menepati janji Allah. Karena sesungguhnya setiap orang masuk Islam menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu ikrar dan janji sekaligus. Aku bersaksi, mempersaksikan bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah. Ini mengandung konsekuensi dan janji. Seakan-akan engkau berkata, aku berjanji untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada lainnya. Dan aku berjanji akan mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Mengapa demikian? Kenapa terkandung makna itu? Karena yang namanya persaksian harus dengan pengamalan dan pembuktian. Kalau tidak dengan pengamalan dan pembuktian, bukan persaksian. Seorang saksi pasti dia akan mempersaksikan dengan membuktikan. Tanpa bukti enggak akan diterima saksi itu. Maka makna asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ilah kecuali Allah, maknanya aku bersaksi dengan bukti yang akan saya buktikan bahwa memang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka wa bi ahdillahi aufu, maka janji Allah ini atau janji untuk Allah ini tepatilah dengan engkau mentaatinya, beribadah kepadanya, mengikuti sunnah nabinya. Wa kadza qala ghairuhu, demikian pula yang diucapkan oleh selain Ibnu Jarir rahimahullah, bahwasanya makna wa bi ahdillahi awfu, apa kata Ibnu Jarir? Wasiat Allah yang wasakum bihi, semua wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada kalian, peganglah. pegang janji, tepati janji. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian mau mengambil pelajaran. Berarti selesai ayat kedua. Yang diakhiri dengan dzalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Tadhakkarun ay tatta'idhuna wa tantahuna 'amma kuntum fihi. Maknanya tadhakkarun adalah tatta'idhun, kalian mengambil pelajaran, mengambil mau'izah. Tatta'idhun dari kata mau'izah. Wa tantahuna 'amma kuntum fihi, dan kalian hentikan apa yang kalian ada di atasnya. Hentikan dari perkara-perkara yang jelek yang kalian ada di atasnya. Yang menyelisihi apa yang sudah diwasiatkan. Ayat yang ketiga, yaitu ayat yang ke-153-nya, kata Allah, wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'uhu. Inilah janji Allah, atau inilah jalanku yang lurus, kata Allah, fattabi'uhu. Ayat yang ketiga berisi satu wasiat saja. Perhatikan, yang pertama ada beberapa wasiat, yang kedua ada beberapa wasiat, tapi yang ketiga hanya satu wasiat, dikhususkan dalam satu ayat. Berarti ini wasiat juga sangat istimewa, wasiat yang sangat penting yang dikhususkan dalam satu ayat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku yang lurus maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah kata Allah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain, fatafarraqu bikum an sabilihi, jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Kata Qurtubi rahimahullah, hadhihi ayatun 'azimah. Ini ayat besar, ayat yang agung. 'Atafaha 'ala ma taqaddam. Yang diikutkan atas apa yang telah lewat. Fa innahu lamma naha wa amar wa hadzar 'an ittiba'i ghairi sabilihi 'ala ma bayyanatul ahadits sahihah wa aqawil as-salaf wa anna fi mawdi' nasb ay watlu anna hadha sirati. Kenapa dikatakan ayat yang agung, ayat yang besar, diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah lewat dari wasiat-wasiat. Wasiat pertama, kedua, ketiga sampai yang kesembilan. Makin yang ke-10-nya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalan yang lurus, ikutlah dia. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan azim? Karena di dalamnya naha wa amara wa hadzara an siba an iba ghairi sabilih. Dalam ayat ini terkandung larangan, terkandung perintah, terkandung peringatan sekaligus. Subhanallah. Perintahnya ikuti jalan yang lurus. Larangannya wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Tahdzirnya fatafarraqu bikum min sabilihi, hati-hati kalian akan terpecah belah dari jalannya. Amara wa naha wa hadzara, memerintahkan, melarang dan memperingatkan agar hati-hati. Perintahnya nahada siratun mustaqiman fattabi'u, perintahnya kata Allah inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Larangannya wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Haram mengikuti jalan-jalan selain siratul mustaqim. Peringatannya, hadzara an tiba'a ghairi sabilih, dengan ancaman tafarruq, dengan ancaman perpecahan. Kalau kalian tetap mengikuti jalannya, fatafarraqu bikum an sabilih, 'ala ma bayyanatul ahadits sahihah, sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa aqawilus salaf, dan sudah dijelaskan dengan ucapan-ucapan salaf. Apanya yang dijelaskan dengan hadis-hadis sahih dan ucapan-ucapan salaf? Jalan yang lurus. Yang mana? Jalan yang menyimpang, yang mana? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menggariskan dengan satu garis. Kemudian menyatakan hadza siratullahil mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian menggambar di kanan dan kirinya jalan-jalan lain. Di kanannya dan di kirinya sekian jalan. Kemudian berkata, hadihis subul. Ini jalan-jalan lain. laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Jalan-jalan subul ini tidak ada satu jalan pun daripadanya kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya, halumma halumma. Kemudian dibacakan ayat tadi. Wa anna hadha sirat mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Ini jalanku yang lurus. Ikutilah dia dan jangan ikuti jalan-jalan lain, fatafarraqu bikum an sabilihi. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lebih luas, dengan lebih rinci. Jalan yang lurus yang di kanan kirinya ada pintu-pintu yang tertutup dengan tirai. Dari depan ada ajakan, ikutilah jalan ini. Dari atas ada yang memperingatkan kalau akan membuka yang jalan yang kanan, jalan yang kiri, maka dikatakan waihak, la taftahu, jangan kau buka. In taftahu talijhu, kalau kau buka, kau akan masuk padanya. Dan kalau kau masuk, kamu akan demikian-demikian. Qanibirina azakumullah. Artinya jalan yang lurus adalah jalan yang berada di atas dua rel. Tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ta'ah. Dan itu ada di sini insyaAllah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwasannya jalan yang lurus adalah jalan yang didasari tauhid dan didasari tiba'us sunnah. Qala wa anna fi mawdi'in nasbin. Ay watslu anna hadha sirat mustaqiman. Kalimat anna masih berkait dengan ayat yang pertama. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Marilah kemari aku bacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Dibacakan bahwa Allah memerintahkan kalian begini. Dibacakan, aku bacakan bahwa Allah begini sampai ayat ini. Wa atlu anna hadha siratal mustaqiman, aku bacakan pula pada kalian bahwa ini jalanku yang lurus. Berarti dia fi mawdi'i nasbin dari atlu. Watlu anna hadha sirati, karena kedudukannya maf'ul dari kalimat watlu, bacakan. Apa yang dibacakan? Bacakan anna hadha siratal mustaqiman, bacakan bahwa inilah jalanku yang lurus. Berarti karena jumlah maf'ulnya hanya diistilahkan dengan fi mawdi'i nasbin. Anil Farra wal Kisai, dari Farra dan Kisai kedua-duanya ahli nahu yang terkenal. Wa yajuzu an yakuna khafdan, kata beliau, kata Al-Farra, boleh pula kedudukannya makhfud, majrur. Bagaimana takdirnya kalau majrur? Takdirnya ay wasaqum bihi, wasaqum bi anna hadha sirati, wasaqum bi anna hadha sirati. Kalau takdirnya wasaqum bi anna hadha sirati ila akhirih, maka kalimat anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, dia majrurun bil ba. Aku wasiatkan bimada bi hadzal kalam. Bi hadzal kalam. Wasaqum bi hadzal kalam bi anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u ila akhirih. Tetapi kalau yang pertama tadi fi mawdi' nasbin, ikutnya ke atas. Ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Atlu, aku bacakan pada kalian sirati mustaqiman ila akhirih. Baik, aku bacakan anna hadha, berarti dia maf'ulnya. Atlu anna hadha sirati mustaqiman. Kalau maf'ul, maka dia mansub. Kalau ya, di sini majrur dengan ba. Ya. Tapi karena jumlah, ya, maka tidak bisa dikatakan mansub ataupun majrur. Dikatakan fi mawdi'i khafdin, yang ini fi mawdi'i nasbin. Mafhum insyaAllah. Qala was-sirat at-tariq alladhi huwa dinul Islam. Yang namanya sirat adalah jalan, yang itu adalah agama Islam itu sendiri. Anna hadha sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Artinya Islam ini adalah jalan yang lurus. syarat mustaqim. Mustaqiman nusiba alal hal, dia dinasabkan karena hal. Kaifal hal? Mansub. Hal mansub. Wa ma'nahu, adapun maknanya mustaqiman, mustawiyan, qawiman, lurus, tidak bengkok. La wijaja fi, enggak ada kebengkokan padanya. Fa amara bittiba'i tariqihi alladhi tarwaqahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syara'ahu wa nihayatuhu aljannah. Berarti ayat ini menyuruh bittiba'i tariqihi, menyuruh untuk mengikuti jalan yang telah digariskan melalui lisan Rasulnya SAW dan yang disyariatkan oleh beliau, yang ujungnya adalah surga. Dan tasya'abat minhu turuqun, dan bercabang-cabang padanya berbagai macam jalan-jalan lain. Faman salakal jaddata najah, siapa yang menjalani jalan yang lurus tadi, selamat. Wa man kharaja ila tilka turuqi, sedangkan mereka yang mengikuti jalan-jalan lain, afdad bihi ilan nar, akan terlempar ke dalam neraka. Qala Allah Ta'ala, wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Ay tamil intaha. Yani, akan menyimpang dari jalannya. Intaha. Kita akan lanjutkan insyaAllah. Penjelasannya sangat Masya Allah, panjang dan banyak fawaidnya. Karena memang ayat ini ayat yang azimah, sebagaimana dikatakan di awal. Hadihi ayatun azimah kata Qurtubi rahimahullah. Dikhususkan satu wasiat khusus dalam satu ayat. Dia diawali dengan tauhid dan diakhiri dengan kewajiban mengikuti jalan yang lurus dan peringatan jangan mengikuti jalan-jalan lain. Insya Allah akan dijelaskan yang tersisa. Bismillahi taala. Subhanakallahumma hamdik. Astaghfirullah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.